Ada beberapa pertanyaan. Apa hukum bermain HP yang terdapat sihir? Emang di HP ada sihir? Barakallahu fikum. Memang kotak yang satu itu, benda yang satu itu, memang banyak masalah di dalamnya. Sehingga dipakai halal jadi halal, dipakai baik jadi baik, dipakai maksiat jadi maksiat, dipakai kufur jadi kufur. Ada judi online, ada sihir, perdukunan, segala macam di dalamnya. Sehingga hukumnya sama. Memakainya untuk kekufuran, ya kufur. Apabila seseorang mengatakan pendapatan saya turun karena sudah masuk musim penghujan, bagaimana hukumnya? Kalau dia niatkan sebagai sebab akibat, sesungguhnya tidak ada masalah. Tetapi harusnya dia selalu mengkaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, qadarullah, dengan sebab ini turun. Qadarullah, alhamdulillah, dengan apa yang Allah takdirkan perdagangan ini maju misalnya begitu. Sehingga barakallahu fikum, jangan melupakan takdir yang Allah takdirkan itu, adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap terhadap saudara ipar yang satu rumah, dia tidak sholat, malas-malasan bekerja, kami mau pergi pindah dari rumah tersebut, masih belum mampu untuk kontrak rumah sendiri, kalau nasihati untuk sholat bentak-bentak dan seterusnya panjang lebar, maka saya anjurkan untuk kontrak sendiri walaupun satu kamar saja. Barakallahu fikum. Alhamu al-maut, ipar itu maut. Di rumah atau di depan pintu biasa ditempel ayat bahasa Arab yang dipisah-pisah atau dibolak-balik untuk tolak bala, dan itu yang saya maksud rajah-rajah, dan itu yang namanya mempermainkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Robek, bakar, buang ke air. Robek, bakar, buang ke air, karena syaitan ciptakan dari api. Dia tidak suka air. Apakah boleh menonton sulap dalam rangka hiburan sulap tersebut? Barakallahu fikum. Sebagian orang inginnya hiburan, tetapi sebagian tadi yang inginnya hiburan akhirnya tertipu. Kalau ini kayaknya bukan sulap ini, ini benar-benar sihir, dia memiliki kekuatan dan seterusnya. Akhirnya tersesat. Tenang. Hati-hati. Jangan sembarangan. Kita betul-betul menjauhi, karena Nabi menyatakan jauhi. Barakallahu fikum. Bolehkah menonton YouTube seorang pesulap yang membongkar? Wallahu ta'ala alam. Apa manhajnya Farid Uqbah? Khawarij, barakallahu fikum. Sudah dari dulu kita tahu dia berbaiat kepada Abdullah Sungkar dulu di Malaysia, dan belum terlihat buktinya kalau dia membatalkan baiatnya pada JI, Jamaah Islamiyah. Bagaimana cara menyikapi tahlil? Tahlil bid'ah, barakallahu fikum. Kalau tahlil mengucapkan la ilaha illallah, itu sunnah, masya Allah. Itu afdalu dzikri, fa'alam annahu la ilaha illallah. Tapi acara seperti kenduri, acara seperti undangan walimah, orang diundang dikasih makan, itu kasihan orang yang terkena musibah harus mengadakan acara seperti itu. Semua kaum muslimin dianjurkan untuk menyolatkan jenazahnya, mendoakannya, cukup itu, masya Allah. Anda tanya tentang mati syahid, sebab mati tenggelam, sakit perut dan sebagainya. Nah, disebutkan bahwa itu adalah memiliki nilai seperti syahid, tetapi berbeda dengan syahid yang terbunuh dalam jihad fisabilillah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mau tanya, bagaimana dengan seorang yang mampu melihat wujud asli jin? Jangan percaya. Jangan percaya. Karena Allah mengatakan, yarawnakum min haitsu la tarawnahum. Mereka melihat kalian dari sisi yang kalian tidak lihat mereka. mau apa? Allah yang berkata, Allah si pula bisa melihat jin. Allah bilang kalian gak bisa lihat jin. Tapi dia bisa. Gak bisa. Allah bilang gak bisa. Taib, kalau dia katanya bisa, katanya, bagaimana membuktikannya? Bagaimana membuktikannya? Apa yang kamu lihat? Wah, serem begini, begini, begini. Apa iya? Ya gak tahu. Kita gak bisa membuktikan. Bagaimana wujud jin? Barakallahu fiikum. Ana penjual cilok keliling. Apabila ada pembeli, ana tambahin satu dengan tujuan niatan sedekah. Apa dapat pahala? Dapat pahala. Barakallahu fiikum. Ngurangi harganya, korting niat sedekah juga dapat pahala. Jazakumullahu khairan. Allah barik fiikum. Tolong kisahkan kisah Nabi Idris. Nah, insya Allah suatu saat kita akan kisahkan kalau waktunya cukup. Bismillahi ta'ala. Memang jarang diceritakan ya, masya Allah. Perlu kita ceritakan suatu saat, insya Allah. Bismillahi ta'ala. Hadir terus pengajian ini. Afwan Ustaz, mau tanya, ana lakukan kerjasama dengan saudara ana dengan perjanjian untung rugi dibagi berdua. Satu saat kendaraan yang kami gunakan untuk belanja mengalami kecelakaan. Yang ana tanya biaya perbaikan tersebut apa ditanggung saudara ana, apa tanggung salah satu pihak? Ditanggung bersama, karena itu usaha bersama. Maka ketika terjadi kecelakaan kerja ditanggung bersama. Barakallahu fikum. Apa hukum tahlilan? Sudah dijawab tadi. Mohon contoh perbuatan syirik pada asma dan sifat. Contohnya adalah menganggap dukun tahu yang gaib. Sedangkan yang gaib atau mengetahui yang gaib itu sifat Allah saja. Tidak ada selain Allah yang mengetahui yang gaib. Berarti orang yang percaya bahwa dukun-dukun tadi memiliki sifat alimul gaib, berarti dia menganggap ada selain Allah yang memiliki sifat alimul gaib. Padahal Allah sendiri yang menyatakan dirinya saja yang alimul gaib. Alimul gaib fala yudhiru ala gaibihi ahada. Kata Allah, akulah atau dialah yang tahu yang gaib dan tidak pernah memberikan ilmu gaib pada siapapun. Kecuali beberapa nabi diberitahu hal-hal gaib, bukan seluruhnya. Maka ketika nabi diberitahu, ya nabi tahu. Kalau kita diberitahu, kita juga tahu. Ya Pak ya. Apakah nanti akan datang dajjal? Iya. Tahu dari mana kalian? Itu kan gaib. Dari mana kalian tahu hari esok? Ya diberitahu oleh nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula nabi diberitahu oleh Allah, ya nabi tahu. Tetapi yang alimul gaib hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bisakah kita mengambil ilmu dari orang yang fasik? Jangan. Kalau dia tidak bisa mendidik dirinya, apalagi mendidik orang lain. Bisakah kita mengambil ilmu dari orang yang selalu motong jenggotnya? Jangan. Kalau dia tidak menerapkan sunnah pada dirinya, apalagi dia akan mengajarkan sunnah pada orang lain. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman kathira. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.